بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أصحاب الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, berkat dan nikmat yang sangat besar. Kemudian salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai untuk membacakan dari syarah usul sunnah dari Imam Humaydi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ada sebuah kaidah penting di dalam fikih, yaitu bahwa di dalam sholat berjamaah atau sholat di masjid, kalau azan itu adalah haknya muadzin, adapun iqamah itu haknya imam, maka tidak ada yang berhak untuk menyuruh untuk iqamah sebelum imamnya dulu, karena itu adalah peringatan bagi kita semuanya, pengingat maksudnya. Baik, kita lanjutkan masih dalam syarah yang pertama. Qawluhu anna dhalika kullahu qada'un minallah. Perkataan Imam Humaydi bahwa semua itu merupakan qada' dari Allah. فَتُؤْمِنُوا أَنَّ الْخَيْرَ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَالشَّرَّ قَضَاءٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَالْحَلْوَ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَالْمُرَّ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ. Engkau atau kita harus beriman bahwa kebaikan itu qada', keburukan juga qada' dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manis qada dari Allah Subhanahu wa taala, yang pahit juga qada dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita, menimpamu, itu qada dari Allah, dan apa yang tidak menimpa kita itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bil qadari lahu maratib arba'ah, man lam yu'min biha lam yu'min bil qadar. Beriman kepada qadar itu ada 4 tingkatan. Barang siapa yang tidak beriman kepada 4 tingkat tersebut, maka dia tidak beriman terhadap qadar. Dan otomatis kalau tidak beriman kepada qadar, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana rukun Islam. Ingkar kepada salah satunya, maka ingkar kepada semuanya. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kita lihat yang pertama dari tingkatan qadar itu, beriman kepada qadar adalah al-ilmu. Maksudnya beriman dalam ilmu kepada qadar adalah apa? Fatu'minu bi anna Allah 'alima al-asya'a fil azali qabla kauniha wa wujudiha. Wal azalu huwa alladhi la birada li awwaliyatihi, wa dhalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwalu bi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi kama huwa al-akhiru subhanahu. وكذلك هو الظاهر والباطن كما في قال تعالى في كتابه العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Maksud dengan ilmu kepada qadar bahwa kita beriman Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu itu di azal, sebelum terjadi dan sebelum berada. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di azal, sebelum terjadi dan sebelum ada. Apa maksud azal? Azal di sini adalah yang tidak ada awalnya. yang tidak ada awalnya, bukan tidak diketahui awalnya, berbeda ya. Kalau tidak diketahui awalnya berarti ada awalnya, tapi ini tidak ada awalnya. La bidayata li awwaliyatihi, tidak ada permulaan bagi awalnya. Karena ini adalah hakikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan dari awalnya. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dengan zatnya, nama-nama dan sifatnya, dan dia ada al-akhir dengan segala nama dan sifatnya. Al-akhir artinya adalah apa? Yang tidak ada akhirnya maksudnya. Ya, bukan yang paling terakhir. Yang tidak ada akhirnya. Demikian juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang zahir, yang nyata dan yang batin dan yang tersembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Dia Allah Subhanahu wa taala al-awwal dan al-akhir, al-zahir dan al-batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Wa fasarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami fi sahih Muslim an Suhail qala, "Kana Abu Shalihin ya'muruna idza dara ahaduna ayyana ma ayyatiy 'ala shiqqihi al-aymani." ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin adalah seperti ini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Suhail berkata bahwa Abu Shalih menyuruh kami, jika salah seorang di antara kami ingin tidur, agar berbaring menghadap kanan. Ya, berbaring menghadap kanan, bukan nangkuban, bukan nangkara, tidak boleh telentang. Kenapa? Karena tidur telentang bisa menyebabkan kematian. Ya, telan sendok aja mati, apalagi terlentang ya. Jadi berbaring ke sebelah kanan, menghadap sebelah kanan maksudnya, sambil berkata, "Ya Allah, Rob langit-langit dan Rob bumi, Rob arsy yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu, yang menumbuhkan biji-bijian, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, pembeda yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung padamu dari segala keburukan, segala sesuatu yang engkau bisa mengambil nasiahnya, mengambil jambulnya, ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau ada al-awwal, tidak ada sebelummu sesuatu pun. Engkau ada al-akhir, tidak ada yang setelahmu sesuatu pun. Engkau al-zahir, yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau al-akhir, al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutang kami dan kayakanlah kami dari kemiskinan." Jadi kalau antum merasa banyak hutang, doakanlah doa ini, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat bahwasanya dari awal itu memuji Allah Subhanahu wa taala, doanya sedikit. Itu apa? Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqr. Kalau kita mungkin sering terbalik ya. Memuji Allahnya sedikit, doanya banyak. Atau malah lupa memuji Allah. Padahal di antara ada berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama-nama dan sifatnya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru kemudian berdoa. Arba'atu asma'illah ta'ala mutaqabilat. Di dalam ayat hadis ini ada terhadap di dalam ayat ini, dalam hadis ini terdapat empat nama Allah yang saling bertentangan. Ya, maksudnya tuh yang berbeda arti. Ya. Pertama, yang dua adalah al-awwal akhir, itu kan berbeda arti atau bertentangan artinya. Al-awwal akhir. Kemudian yang ketiga dan keempat, al-zahir dan batin, atas dan bawah, itu juga artinya bertentangan. Ismanil awwaliyatihi wa abadiyatihi, yang dua nama menunjukkan kepada keawalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa tidak bisa mengartikan sebagai kepada awal di sini permulaan, karena Allah tidak ada permulaannya. Ya. Kalau diartikan permulaan, maka berarti ada sebelumnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan kan yang awalnya. Ya. Wa abadiyatihi, dan keabadiannya. Karena memang kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada untuk yang azal itu apa artinya? Tidak bisa. Tapi kalau abadi sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Ya. Artinya yang tidak ada akhirnya apa abadi itu. Kemudian dua nama menunjukkan kepada ketinggiannya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun, ya, wa adami hajmi syai'in min makhluqatillahu, tidak ada satu makhluk pun yang tertutup darinya. Apapun itu. Berarti tidak ada satupun di alam semesta ini yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa dhahirul ladzi laisa fawqahu syai'. Dialah al-zahir yang tidak ada sesuatu pun yang di atasnya. Fa huwa subhanahu fawqal 'arsy. Dia Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Makanya sebagian asatidz sebagian dai mengatakan bahwa istiwa itu jika diartikan dengan bersemayam itu kurang tepat, karena istiwa itu dalam arti bahasa Arab sendiri adalah al-ulu wartifa, tinggi dan luhur, ya. Dapat saya satu, ya. Tinggi dan luhur, bukan bersemayam. Kalau bersemayam kan nempel. Bersemayam itu seperti kita baring-baring, gitu kan. Jadi kalau diartikan bersemayam, memang nanti apa namanya, akan terbayang itu seperti raja yang sedang leih-leih di sofanya, begitu ya. Jadi kita artikan Allah di atas arsy, itu lebih baik lagi, ya, istiwa itu. Karena sih juga Allah artinya adalah di atas arsy, dan al-batin alladzi laisa dunahu syai', yang tidak ada sesuatu pun di bawahnya. Fala yuhjabu anhu ahadun min khalqihi, maka tidak ada satu makhluknya yang tertutup darinya. Wa huwal awwalu la alladzi la bilata li awwalatihi, dia adalah awal yang tidak ada permulaan untuk awalnya. Ya, di sini jelas tidak ada permulaan untuk awalnya. Wa huwal akhir, dia adalah akhir alladzi la nihayata li akhiratihi li ukhriyatihi. Dia ada akhir, maksudnya adalah tidak ada habisnya untuk akhirnya. Ya, tidak ada habisnya untuk akhirnya. Tidak ada di end-nya. To be continue terus. Sampai ya abadi. Namanya abadi tidak akan sampai kapan. Ya. Nu'min bi anna Allah Ta'ala 'alima al-asya' min al-azali 'aliman lam yasbiqhu jahlun. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di azal, di awal-awalnya. Dan tanpa pernah didahului dengan kebodohan. Kalau kita manusia sebelum tahu kita bodoh. Contohnya, sebelum belajar ABCD tidak tahu apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tidak pernah didahului dengan kebodohan. Balhuwa mustamilun la bidayata li awwaliyatihi, bahkan dia terus menerus dengan ilmunya tersebut, dengan segala sesuatunya tersebut, tidak ada permulaan bagi awalnya. Kalau akal kita tidak sampai, maka berarti akal kita memang terbatas. Maka dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika asal akal kita tidak sampai, maka kita akan mengatakan apa? Sami'na wa atha'na. Dan amanna, ya, kita katakan amanna, sudah. Kenapa? Karena kalau kita berusaha memaksakan, bahkan menjadi mentakwilkan, akhirnya apa? Pasti akan tersesat. Karena sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak akan bisa menafsirkan dengan baik. Bahkan mungkin akan salah penafsirannya. Bukan mungkin lagi, bisa pasti. Contoh, siapa bisa menafsirkan definisi ruh? Yang jelas bersama kita sehari-hari. Mulai dari bentuknya, besarnya, beratnya, warnanya, baunya. Ada yang bisa? Saya yakin tidak akan bisa. Kalau begitu bagaimana kita akan menafsirkan zat Allah? Kita hanya perlu apa? Perlu mengimani apa adanya. Dan selesai. Enggak capek kalau gitu ya. Falabuda minal iman bi anna Allah ta'ala qad 'alima al-asya'a al-hadirata wal mustaqbalata wa 'alima subhanahu ma lam yakun aw law kana kayfa yakun. Kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala sesuatu yang ada sekarang ini dan yang akan datang. Ya, yang ada sekarang ini dan yang masa depan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang tidak terjadi dan mengetahui kalau terjadi akan seperti apa. Contohnya, kalau nanti ada contoh di sini sebenarnya, ada contoh nanti di sini. Tapi kalau contohnya, kalau sepertinya yang presiden ini bukan sekarang, tapi yang satu lagi, akan seperti apa Allah tahu. Kita nebak-nebak dan kemungkinan besar salah. Karena itu apa? Ilmu gaib. Ya, prediksi saja kalau kita itu. Wa akhbar Allah Ta'ala fi kitabihil 'adzim 'anil kufara 'an al-kufari annahum sa'alu raj'ata ila daril dunya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam kitabnya yang agung ini tentang orang-orang kafir bahwa orang kafir ini meminta untuk dikembalikan ke dunia ketika sudah mati tentunya. Allah berfirman, "Walau aradu la'adu liman huwa 'anhu wa innahum lakadzibun." Jika mereka dikembalikan, maksudnya dikembalikan apa? Kembalikan hidup ke dunia, mereka pasti kembali melakukan yang dilarang tadi. Dan sungguhnya mereka itu pendusta. Jadi kan ketika di akhirat mereka mengatakan, "Rabbir ji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku. Ya, kembalikan aku, maksudnya kembalikan di mana? Hidup dunia. "Mena'mal solihan," kami akan beramal solih. Tapi ternyata kembali ke dunia, apa terjadi? Wah, tadi kami mimpi. Kafir lagi. Terus sampai kapanpun demikian. Nah, itu yang dikatakan Allah mengetahui kalau yang sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi akan seperti apa. Itu salah satu contoh yang Allah berikan dan itu contoh yang paling nyata, ya. Fa akhbarullah ta'ala annahum la yuradduna fala yarji'u ahadun ila ad-dari dunya ba'na mautih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka orang kafir itu tidak akan dikembalikan dan salah seorang dan tidak satu pun antara mereka yang akan kembali ke dunia setelah mati. Kenapa? Karena kalau dikembalikan akan seperti itu lagi. Ya. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW menemuiku dan bersabda kepadaku, "Ya Jabir, mali aradaka mutakassiran munkasiran. Hai Jabir, kenapa aku melihatmu bersedih?" Munkasir ini lebih dari sedih, bermuram durja, ya, atau bisa dikatakan galau, ya, galau level 10 mungkin, ya. Jangan pernah katakan level dewa, kita tidak percaya dewa, ya. Jadi lebih daripada hazin, munkasir itu lemah, lesu, tidak berdaya. Ya. Maka Kak Jabir mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ustushida abi qutila yawm Uhudin wa taraka 'iyalan wa daynan." Ya Rasulullah, ayahku syahid terbunuh pada perang Uhud. Ia meninggalkan banyak keluarga, maksudnya banyak anak dan hutang. Jadi makanya menjadi sedih sekali. Kenapa? Karena ya sudah ditinggal orang tuanya, kemudian ternyata banyak tanggungan ditambah hutang. Ya, berkali-kali lipat kesedihannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Afala ubasyiruka bima laqa Allah biha abak?" Maukah engkau aku berikan kabar gembira tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu? Ya. Maka Jabir mengatakan, "Ya, wahai Rasulullah, tentu ingin tahu kabar gembiranya apa." Kita pun pasti ingin tahu, ya. Maka Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ma kallamallahu ahadan qattun illa mi wara'i hijab wa ahya abaka fa kallamahu kifaha." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara dengan seseorang pun, maksudnya seorang manusia tentunya di sini, kecuali di belakang hijab. Maksudnya di belakang tirai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penghalang antara Allah dengan manusia. Termasuk dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Termasuk dengan Nabi Muhammad SAW ketika kapan? Mi'raj, ya. Tapi kemudian wahya abaka fakallamahu kifahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ayahmu di akhirat tentu ke dunia. Apa namanya nih? Di dunia ya termasuk akhirat ya kalau sudah meninggal itu. Ya barzakh masih bagian dari akhirat. Dan berbicara kifahan, maksudnya tanpa hijab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya 'abdi, tamanna 'alayya u'tik." Wahai hamba-Ku, memohonlah kepada-Ku, Aku akan berikan. Aku pasti berikan. Kalau kita digitukan sama Allah, mungkin langsung membuat ya wishlist panjang. Tapi banyaknya enggak berguna. Banyaknya hanya dunia. Padahal mending satu saja wishlistnya, itu apa? Aku ingin kau ridho. Selesai berat. Ada yang lebih dari itu? Tidak ada. Ya. Apapun yang kita dapatkan dari ini kalau tidak ada, percuma. Jadi kalau ada sepertinya digitukan, maka hanya satu. Yaitu apa? Agar seperti sahabat, yaitu ridhallahu anhum wa radhu'an. Itu sudah derajat paling tinggi bagi seorang hamba, ya. Maka apa yang diharapkan oleh apa? Oleh ayahnya Jabir ini, "Qala ya Rabbi, tuhyini fa uqtal fi kathaniyah." Lihat keinginannya, ya. "Ya Allah, aku ingin Engkau menghidupkanku lagi, lalu aku terbunuh lagi." Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di jalan Tamrin, bukan di Polrestabes. Ya. A'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Sudah Aku tetapkan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang akan kembali kepadanya, hanya kembali kepada dunia. Dunia itu ditakdirkan mu'annas, ya. Makanya menggoda kan mu'annas. Ya. Menggoda tidak? Menggoda, ya. Kata siapa? Kata saya. Qala wa unzilat hadhihi al-ayah, kemudian turunlah ayat ini, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah kalian engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Maksudnya tidak mendapatkan apa-apa. "Wal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Tapi mereka hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Fa akhbar Allah taala annahum la yuraddun, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka tidak akan dikembalikan. Wa hadza ikhbar min Allah bima lam yakun law kana kaifa yakun. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang tidak terjadi, dan Allah memberitahukan jika terjadi akan seperti apa. Jika terjadi ingin dibunuh lagi. Jangan Allah dan syahid lagi. Ya. Kalau mati syahid itu merupakan hal yang mengerikan, tentu seorang yang syahid tidak akan meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala lil kufar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, "Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum wa la asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, yaitu dalam diri orang kafir, la asma'ahum, maka Allah akan membuat mereka mendengar. Dan jika Allah membuat mereka mendengar, tentu mereka akan berpaling dan mereka akan mengingkari. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang tidak terjadi, itu apa? Lam yusmi'hum, Allah tidak membuat mereka mendengar, itu kan tidak terjadi. Wala 'alima fihim khairan la asma'ahum. Jika Allah mengetahui mereka itu ada kebaikan, maka Allah akan berikan, menjadikan mereka bisa mendengar. Wala asma'ahum, tapi jika Allah menjadikan mereka bisa mendengar, apa? Mereka akan berpaling dan ingkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, amma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah memberitahukan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi akan seperti apa. Jadi yang tidak terjadi adalah apa? Membuat mereka mendengar. Dan jika Allah membuat mereka mendengar, apa yang terjadi? Mereka tetap akan berpaling. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anil munafiqin alladzina tahallafu an ghazwati Tabuk." Berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Perang di musim panas dan jauh, tapi tidak terjadi peperangan. Kenapa? Orang-orang kafirnya sendiri kemudian malas. Karena apa? Ada kabar-kabar yang membuat mereka takut. Jadi mereka tidak jadi datang ke Tabuk. Ya. Kalau lihat dari strategi perang, yang menang ada Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau sampai ke sana dan menginap dulu di situ. Kalau mereka kafir tidak datang. Kalau dalam dunia olahraga itu namanya WO. Ya. Seperti itu, kalah kan? Kenapa mereka kalah? Karena mereka cinta dunia dan takut mati. Adapun sekarang banyak orang yang takut hidup. Buktinya banyak yang bunuh diri. Ya. Kalau bunuh diri itu takut hidup, takut mati itu. Takut hidup. Ya. Bukan takut hidup, bosan hidup. Alasan aja itu. Ya. Wala aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allah bi'athahum fatabbatahum wa qila qulu ma'al qa'idin. Jika mereka orang-orang munafik itu memang ingin keluar, ini Allah memberitahukan, ya. Kan mereka minta maaf kepada Rasulullah SAW, ya. Mereka itu katanya banyaklah alasannya tidak ikut. Maka Allah mengatakan, kalau mereka benar-benar ingin keluar, tentu mereka akan mempersiapkan persiapan. Tapi Allah benci terhadap apa? Terhadap kepergian mereka. Maka Allah kemudian membuat mereka menetap di bumi. Dan katakan kepada mereka, maka duduklah bersama orang-orang yang duduk. Di sini apa yang duduk siapa? Orang-orang jompo, laki-laki, wanita, balita, yang apa namanya, yang mereka tidak wajib untuk berjihad. Ya. La kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Nah, ini kemudian apa? Kemudian Allah memberitahukan kalau mereka benar-benar keluar, apa yang terjadi? Jika mereka benar-benar keluar, maka itu hanya akan menambah apa? Kekacauan bagi diri kalian. Ya. Wala arda'u li khilalakum yabghunakumul fitnah. Wa fiikum sam'una lahum wallahu 'alimul dzalimin. Dan mereka akan apa? Akan berusaha menimbulkan fitnah di antara kalian. Menimbulkan kerusakan di antara kalian, mengadu domba di antara kalian. Dan di antara mereka akan menjadi apa? Menjadi mata-matanya orang kafir. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ikhwati fillah. Baghdad hancur karena apa? Bukan Baghdad yang sekarang, Baghdad dulu, walaupun sama saja ya hancurnya. Karena apa? Faktornya tetap sama. Itu apa? Orang munafik yang bekerja sama dengan musuh Islam. Ya, yang mereka kemudian menjadi apa? Menjadi mata-mata musuh Islam. Yang mereka membalikkan surat Al-Fath. Jadi mereka asyidda'u 'alal mu'minin ruhama bainal kafirin. Mereka keras kepada sesama muslim, lembek kepada orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Fahada ikhbarun min Allah Ta'ala bima lam yakun law kana kaifa yakun. Ini juga pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak terjadi dan kalau terjadi akan seperti apa. Fal martabatul ula al-ilmu wa huwa al-imanu bi anna Allah 'alima al-asya'a fil azali wa 'alima al-asya'a al-hadirata wa 'alima al-asya'a al-mustaqbalata wa 'alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Tentang ilmu Allah adalah beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu di azal. Mengetahui segala sesuatu yang ada sekarang ini, mengetahui segala sesuatu yang akan datang, mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan kalau terjadi akan seperti apa. Al-thaniyah yang kedua, kitabatul asyai fil lawhil mahfud. Jadi setelah ilmu yaitu iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan segala sesuatu itu di lawhil mahfud. Wa huwa lahun 'azimun kataba Allahu fihi biqalamil qadari maqadir al khalaiq kulliha fala yatakhallafu shay'un 'an lawhil mahfuz. Lawhil mahfuz adalah sebuah lembaran, sebuah kita katakan papan juga susah ya. Nanti kalau papan pikiran kita enggak papan. Lembaran pikirannya kertas. Jadi gimana? Lauh, iya, berarti kan apa pakai bahasa Indonesianya? Tempat menulis saja, ya. Tempat menulis yang besar, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan di dalamnya itu dengan kolam qadar takdir-takdir semua makhluk. Maka tidak ada satupun yang tertinggal di Lauhul Mahfudz ini yang ada di alam semesta. Contohnya, kapan Syafiq menikah? Dengan siapa dan berapa kali? Langsung uasnya enggak konsen ya. Fa kullu ma yusamma syai'an fa huwa maktubun fil lawhil mahfuz. Segala hal yang disebut sesuatu pasti tertulis di lawhil mahfuz. Ya, yang namanya sesuatu itu ditulis dalam lawhul mahfuz. Kullu dzawati maktubatun fil lawhil mahfuz. Semua zat tertulis dalam lawhul mahfuz. Dzawatul adamiyyin wa dzawatul jinni wa dzawatul malaikati wa dzawatul hayawanati wa dzawatul hasyarati wa dzawatul asyjari wa dzawatul miyahi wa dzawatul hawa. Zat manusia yang tertulis di dalamnya, zat jin, zat malaikat, zat hewan-hewan, zat hasyarat. Apa itu hasyarat? Serangga-serangga, zawatul asjar, pepohonan, kemudian air-air, kemudian juga udara, tanah. Ini kan beliau menuliskan ini bukan sebagai hasr, tapi sebagai contoh. Kalau memang ada alien, alien termasuk tertulis juga. Kalau memang ada, ya. Apakah ada? Mari kita baca buku Study Greek ya. Saya juga belum punya. Ya, Ellen the series. Brandon udah punya? Saya juga belum punya. Ya. Mudah-mudahan beliau enggak mendengar, malu saya nanti. Nanti di WA sama beliau, kenapa belum beli katanya. Wa kadza ma yakunu fi sifat min as-sifat wal af'ali wal harakati was sakanat was sa'adati was syaqawati li bani adami لبني آدم والجن والفقر والغنى والعز والذل والذل والحياة والموت والعجز والكسب كل شيء مكتوب. Demikian juga sifat-sifat itu tertulis seperti apa? Perbuatan, pergerakan, diamnya, kebahagiaan, kesengsaraan bagi manusia dan jin. Kemudian kaya dan miskin, mulia dan hina, hidup dan mati, lemah dan kuat, semuanya tertulis. Ya. Wal adillatu min al-kitab wa sunnati fi itsbati al-kitabati katsiratun masyhuratun wa ma'lumatun. Dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah tentang penetapan kitabah, yaitu penulisan segala sesuatu mahfud, itu banyak dan terkenal serta maklumat. diketahui. Masyhurah, terkenal, maklumah, dikenal atau diketahui. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 89, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulmatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Allah mempunyai kunci-kunci yang gaib. Dan tidak ada yang tahu kunci gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Dia tahu. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada biji yang ada di kegelapan tanah. Tidak juga yang apa namanya yang basah ataupun yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Ikhwati fillah. Saya belum pernah ketika di sini masih banyak pohon di belakang sana belum ada perumahan. Jadi belakang sekolah sini dulu orang ada pohon besar, ada lapangan situ di mana saya sering nyari ular dan juga main bola situ ya. Bukan nyari belut ya, nyari ular. Nah, dulu pernah dengan teman-teman itu mencoba menghitung daun yang jatuh. Pas angin besar keteteran nih hitungnya. Satu dua tuh wah susah. Padahal di hadapan mata dan cuma satu pohon. Manusia susah menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua pohon yang daunnya jatuh. Bahkan bukan hanya itu, berapa pucuk yang tumbuh tahu. Kenapa? Karena semua ditulis di fi kitabim mubin, di Lauhul Mahfuz. Ya. Wa mafatihul ghaibi khamsatun, kama bayyanaha Subhanahu wa taala fi akhir surat Luqman. Nah, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada lima sebagaimana Allah terangkan dalam akhir-akhir surat Luqman. Kita apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa man tadri nafsu madza taksibu ghadan wa man tadri nafsu bi ayyin tamut innallaha 'alimul khabir. Lima. Kita apa? 'Ilmus sa'ah, tentang kiamat. Yang kedua, turunnya hujan. Itu perkara gaib, walaupun sudah diprediksi besok akan turun hujan. Ya. Pernah demikian kan? Kita lihat sudah apa? Sudah jedeb kalau kata orang Sunda Maya sudah mendung. Kita pakai langsung jas hujan. Jas hujan. Sampai di jalan terang lagi. Ya. Orang pada ngeliatin. Itu hanya Allah SWT yang tahu. Kemudian apa? Wal ilmu bima fil arham, tentang apa yang dalam rahim. Ya. Seperti apa? Seperti di USG itu ilmu yang hanya zon, tidak keyakinan tentang anak laki itu perempuan. Anak saya ini ketika di USG tidak ketahui. Ya, laki-laki perempuannya, pas lahir laki-laki. Tidak ketahuan, kenapa? Terhalang oleh sikutnya. Berapa kali WSG yang tidak ketahuan? Ya. Kemudian juga kita tidak tahu apakah akan jadi atau gugur. Ya. Bukan banyak juga yang sudah 7 bulan ternyata malah meninggal dalam perut. Ya. Tidak tahu atau pas lahir langsung meninggal. Ya. Kemudian juga tidak yang menjadi miftahul ghaib adalah kasbul insani fil ardi allati yamutu fi. Tentang apa? Tentang di manakah manusia akan mati. Ya. Seperti Khalid bin Walid. Beliau adalah seorang panglima gagah berani yang sering berjihad. Di mana wafatnya? Di atas tempat tidurnya sambil menyesali. Ya, sambil melihat bekas-bekas lukanya yang lebih dari 70. Bekas pedang, tombak, panah. Tapi meninggalnya di atas ranjang. Siapa yang tahu yang menyangka Umar bin Khattab yang demikian gagahnya meninggalnya ditusuk dari belakang? Siapa yang menyangka Utsman bin Affan yang lembut itu matinya dibunuh oleh orang Khawarij? Siapa menyangka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Termasuk siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Anhuma. Ya. Jadi lima itu yang keempatnya adalah apa? Keempatnya apa yang akan dapatkan dan di mana akan mati. Rezeki manusia itu tidak tahu. Makanya saya dikatakan seseorang bisa meniru bisnis orang lain tapi tidak bisa meniru rezekinya. Makanya kalau ditiru orang jangan usah ngomong kamu. Ya. Contohnya si A jualan jangan taite ya, taiti. Sunda ti ya. Nah, orang-orang Sunda ya. Teh Sunda gitu ya. Teh Sunda kayak gelisnya, jangan. Teh manis contohnya ya. Salah deh. Kalau di ini kalau umroh atau haji itu terkena ada teh susu ya. Yang jual. Itu kalau di mana di Mekah itu berjual tuh banyak itu. Berderet. Tapi rezekinya masing-masing. Ya. Kita melihat kadang-kadang kita geraknya kok ke sini bukan ke sana. Seperti saya kalau jajan suka cari yang sepi bukan yang ramai. Kenapa? Malas antrinya. Ya. Kalau ada orang lihat suka yang ramai, kenapa? Kok ramai pasti enak. Jadi saya khurafat. Enak makan? Relatif ya. Iya. Bagi mahasiswa percaya paling murah. Wahia mafatihul ghaibi lati la yattali'u 'alai subhanahu wa ta'ala ahadan la yuddi'u subhanahu ahadan 'alaiha bal ikhtassa subhanahu wa ta'ala biha. Yang lima tadi merupakan kunci-kunci yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada siapapun dan itu disimpan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang mengatakan ini kalau akhirnya Senin maka matinya Kamis. Memang puasa Senin Kamis apa? Ini kalau mati lahirnya Rabu, ini maka matinya kumaneh gitu ya. Gak ada tahu. Bahkan PNS atau ASN sekalipun yang gajinya sudah tetap gaji pokoknya, apakah akan tahu akhir bulan akan dapat berapa? Tidak. Kenapa? Mungkin dapat tunjangan, mungkin dapat SPJ, mungkin dapat na'udzubillah riswah, atau mungkin malah kena pecat. Tidak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, kita lanjutkan nanti setelah isya. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahwa di dalam ayat yang dibacakan tadi yaitu surat Al-An'am ayat 59 serta surat Luqman ayat 34 terdapat penetapan sifat ilmu dan kitabah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menunjukkan kepada kitabah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard? Inna dhalika fi kitabim mubin. Ila kitabika fi kitab. Itu yang annanya itu tutup apa di coret ya. Salah cetak ya. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Sungguhnya semua itu ada dalam kitab. Maksudnya ada dalam di Lauhul Mahfuz. Kemudian ayat yang lain, ma usaba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan juga dalam diri kalian kecuali di tertulis dalam kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat ke-12, Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat. Makanya kalau dalam bahasa Arab ihsa itu artinya sensus, ya. Ihsa itu sensus. Ahsaynahu kami catat fi imamin mubin. Imam di mubin di sini imam yang nyata, maksudnya dalam Lauhul Mahfuz juga. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katabullahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanah." Allah mencatat takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun lamanya. 50,000 tahun lamanya. Ini terjemahannya kurang enak ya. Enak, terjemahnya adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir-takdir makhluk itu 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu baru enak. Jadi kalau ini kan uslubnya uslub bahasa Arab, enak seperti itu. Ya. Kemudian wa 'arsyuhu 'alal ma, dan 'arsy-nya di atas air. Dari Umadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama fa qala lahu uktub. Qala rabbi iman wa madha aktub? Qala uktub ma qadira kull shay'in hatta taqum as-sa'ah." Wa fi lafz fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Maka Allah berkata kepadanya, tulislah. Qalam itu berkata, Tuhanku, apa yang aku tulis? Maka Allah berfirman, tuliskanlah takdir-takdir segala sesuatu sampai datangnya kiamat. Dalam lafaz yang lain sebutkan, maka pada saat itu berjalanlah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Jadi martabat yang kedua setelah ilmu adalah apa? Kitabah, penulisan di Lauhul Mahfuz. Atsalitsah, martabat yang ketiga adalah al-iradah wal masyiah. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wa ya'minu bi anna kulla syai'in fi hadzal wujudi waqa'. La budda ay yasbiqa wujudahu iradatullahi wa masyiatuhu lahu. Bahwa kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bukan di muka bumi, terjadi di alam semesta ini pasti didahului keberadaannya oleh apa? Didahului oleh keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sebelum terjadi itu sudah ada kehendak dan keinginan dari Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak dari Allah, tanpa keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iradatu tanqusmu ila qismaini 'inda ahli sunnati kama dalat 'ala dhalika nusus. Iradah itu menurut ahli sunnah wal jamaah sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil itu terbagi menjadi dua. Al awal yang pertama, iradatun kauniyatun qadariyatun. Iradah kauniyah qadariyah. Kauniyah itu maksudnya adalah penciptaan. Ya. Tapi kita lihat saja. Ya, kalau diterjemahkan juga susah. Kita ingatkan, kita hafalkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Karena diterjemahkan akan jadi panjang. Jadi penafsiran bukan terjemahan. Iradah kauniyah qadariyah adalah apa? Al-iradah al-mustalzimatu liwuqul muradi allati yuqalu fiha ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Adalah sebuah iradah yang pasti untuk terjadinya sesuatu atau sesuatu terjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Maksudnya adalah apa? Sesuatu yang terjadi tanpa melihat, ya, tanpa melihat apakah itu berhubungan dengan agama atau tidak. Itu kauniyah. Kan pasti pada kaun, pada penciptaan. Contohnya apa? Contohnya adalah ciptaan langit dan bumi. Kan tidak terhubungan dengan apa, dengan agama sama sekali. Ya. Astani iradatun diniyatun syar'iyyah. Nah, ini yang kedua. Yaitu keinginan diniyah syar'iyyah yang berhubungan agama dan berhubungan dengan syariat. Wa hiya mahabbatul muradi wa ridahu, yaitu kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan tersebut. Jadi iradah diniyah syar'iyyah adalah kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan tersebut. Wa mahabbatu ahlihi wa ridha'anhum wa jazaa'uhum bil husna, serta kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya, pelaku yang Allah inginkan tersebut, serta Allah Subhanahu wa taala memberikannya balasan yang terbaik. Apa perbedaannya? In kana muqaddaru yuriduhu Allahu kaunan wa qadaran fala budda ay yaqa. Jika yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keinginan yang kauni dan qadari, maka pasti akan terjadi. Seperti apa? Seseorang hidup, seseorang mati. Itu kauni qadari, pasti akan terjadi. Matahari terbit dari sebelah barat hari kiamat nanti, itu kauni qadari, pasti akan terjadi. Wa amma ma aradahu dinan wa syar'an faqad yaqa'u wa qad la yaqa'u li'anna Allah hikmah li'anna lillahi hikmatun balighah. Adapun yang Allah inginkan secara din, secara agama dan syar'i, maka mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah mempunyai hikmah yang sangat besar. Contohnya apa? Contohnya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah meridai dan mencintai kalau dia beriman, maka itu terjadi. Bagi Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai kalau dia beriman, tapi tidak terjadi. Karena itu bukan kauniyah qadariyah, tapi itu adalah diniyah syar'iyyah, berhubungan dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi itu belum tentu Allah cintai kalau berhubungan dengan diniyah syar'iyyah. Contoh begini, ada dukun nyantet. Ya, dia mengatakan, saya menyantet itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Dalam satu sisi, tapi kalimatul haqqi urida bihal batil. Perkataan benar ingin kebatilan, yaitu apa? Dia ingin cuci tangan. Maka jawabnya apa? Betul. Maka aku akan memenggal kepalamu dengan keinginan Allah. Seperti itu, ya. Kenapa? Kalau tidak Allah inginkan, mungkin saja kan tiba-tiba saya lemas, nggak jadi. Atau tiba-tiba pedangnya ada nyuri, nggak jadi, ya. Seperti itu. Allah Taala. Walladhi waqa'a fi hadzal qawli binisbati lima syara'ahu Allah wa radiyahu wa habahu yaqa'u muslimu ila qismain. Apa yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan syariat Allah, berdasarkan ridhonya, berdasarkan cintanya, maka terjadi menjadi dua. Maksudnya adalah iradah diniyah syar'iyyah itu terbagi menjadi dua. Qismun aradallahu dinan wa syar'an wujudahu minal mahbubati wal muta'ati ma amara bihi. Bagian pertama adalah agama dan syariah yang Allah inginkan terjadi berupa hal-hal yang Allah cintai, berupa ketaatan dan apa yang Allah perintahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qismun yakrahu Allahu wa yabahu dinan wa syar'an wa naha 'anhu kal kufri wal ma'asi wa la yardah. Jadi sebaliknya yang pertama itu apa? Bagian yang Allah benci, Allah tidak menginginkannya secara agama dan syariat, bahkan Allah melarangnya seperti apa? Kufur, maksiat, Allah tidak meridhoinya. Jadi ada yang ternyata ada yang terjadi Allah ridha, ada yang terjadi Allah membenci. Contoh Umar bin Khattab masuk Islam Allah ridha, Abu Jahal tetap kafir Allah murka. Ya, itu yang terjadi secara dini dan syar'i. Diniyah syar'iyah. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الكفر والمعاصي ولم يرضه ولم يحبه دينا ولا شرعا لكنه أراده كونا وقدرا. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kekufuran, melarang maksiat, tidak meridainya dan tidak mencintainya secara agama dan syariat, tapi Allah menginginkannya terjadi secara takdir, secara kauni qadari. Ya. Ai aradallahu subhanahu wa ta'ala wuqu'al kufri wal ma'asi qawlan qadaran wa in kana la yuriduhu dinan wa syar'an. Maksudnya Allah menginginkan terjadinya kekufuran dan maksiat secara kauni dan qadari, walaupun Allah tidak menginginkannya secara dini dan syar'i. Nah, bagi orang bingung mengatakan, wah berarti ini kontradiksi. Benarkah kontradiksi? Tidak. Ya, yang mengatakan kontradiksi berarti otaknya jauh. Ya, otaknya konslet. Karena jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia pun kadang-kadang melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan. Contoh apa? Contoh berobat. Siapa mau berobat? Ada yang mau berobat? Ya, tidak inginkan, tapi tetap dilakukan. Tapi tentu tidak bisa dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalau manusia belum tentu ada hikmahnya. Tapi Allah pasti dengan hikmah baligh, hikmah yang sangat tinggi. لما يترتب عليه من الحكم من وقوع محاب ومراضي لله عز وجل لولا ذلك لفاتت عبودية الجهاد في سبيل الله التي هي من أفضل القربات ولفاتت عبودية الحب في الله والبغض في الله ولفاتت عبودية الولاء والبراء ولفاتت عبودية الدعوة إلى الله ولفاتت عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولفاتت عبودية الصبر والتحمل وهكذا. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kekufuran dan maksiat terjadi walaupun Allah tidak menginginkannya? Karena ada hikmah-hikmah, ya, yang akan membuat terjadi kecintaan dan keridhaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari yang tidak melakukannya. Jadi ketika ada orang yang Allah kehendaki melakukan kekufuran, maka akan ada apa kecintaan dan keridhaan yang Allah berikan kepada orang yang tidak melakukannya, atau orang yang tidak melakukannya itu cinta dan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jika tidak ada kekufuran dan tidak ada kemaksiatan, Syekh Abdul Aziz Razi mengatakan, maka syariat jihad itu akan sia-sia. Kenapa? Tidak diperangi. Orang soleh semuanya. Ya. Padahal jihad itu merupakan termasuk salah satu ibadah yang paling utama, ya, termasuk ibadah yang paling utama. Kemudian jika tidak ada kufur dan maksiat, maka akan hilang juga ibadah apa? Cinta dan benci karena Allah. Kenapa? Jadi cinta semuanya karena dibenci. Seperti nanti di surga, ada yang membenci enggak? Akan ada, semua saling mencinta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta dan benci di dunia ini sebagai ibadah. Kalau tidak ada kafir, tidak ada maksiat, mau benci kepada siapa? Kemudian juga akan sia-sia, akan tidak ada ibadah wala dan barra. Akan loyal kepada siapa? Akan berlepas diri kepada siapa? Sudah soleh semuanya. Ya. Termasuk kalau sudah kafir semuanya juga. Ya, ya sudah jelas-jelas tidak ada ibadah kalau sudah kafir semua. Kemudian juga akan sia-sia ibadah dakwah. Maksudnya apa mendakwahi? Ya. Kemudian akan hilang juga ibadah apa? Ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, amar ma'rufnya lah mungkin, ya. Nahi mungkarnya? Kalau ma'ruf mungkin saja ngajak sholat, kan? Mungkin saja ma'ruf kepada bahkan kepada orang soleh sekalipun. Dan juga akan hilang ibadah sabar dan menahan diri. Sabar terhadap apa? Sahabat terhadap orang-orang kufur. Sabar terhadap menahan diri terhadap apa? Terhadap celaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti disebut kanal gurun, ya. Subhanallah, kalau gurun itu halal. Dhab. Ya. Dan dhab apalagi dari Mesir, sebagaimana orang-orang Mesir mengatakan, kadal Misru ayyakuna qawiyan. Kadal Mesir itu membuat kuat. Dhab maksudnya. Itu makanan favorit kalau di negara Timur Tengah dhab itu. Tapi Rasulullah SAW tidak suka. Terus berarti makruh? Enggak. Itu masalah tabiat, ya. Seperti saya tidak suka daging kambing, ya, kecuali kalau disate dulu. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala qaddara al-kufra wa ma'asi lima lahu min al-hikmati fi inqisami nasi li syaqqin wa sa'idin wa mu'minin wa kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya kufur dan maksiat berdasarkan hikmah bahwasanya manusia terbagi kepada yang sengsara dan bahagia, terbagi kepada yang beriman dan yang kafir. Wa ma qadarahu subhanahu wa ta'ala bi an khalaqa lil jannati ahla wa lin nari ahla wa wa'adahu subhanahu wa ta'ala jannata bi an bi ayyam laha wa an-nara bi ayyam laha walibtila'i al-mu'minina bil-kufari wal-akhyari wal-ashrari fahadihi min al-hikami wal-asrari. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan apa? Dengan menciptakan adanya penduduk bagi surga dan adanya penduduk bagi neraka. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada surga untuk memenuhinya, dan janji Allah kepada neraka untuk memenuhinya dengan jin dan manusia, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kufur ini agar apa? Agar menguji orang-orang beriman dengan adanya orang kafir, dan menguji orang-orang terpilih dengan adanya orang-orang jahat. Orang-orang yang baik itu paling sering ditipu. Kenapa? Karena husnuzon terus kepada orang yang tidak dikenal. Ya, bahkan orang sudah nipu pun kemudian datang melas-melas, masih husnuzon lagi, tipu lagi. Ya, oh, kalau begitu lebih baik jadi orang jahat saja. Berarti yang nipu. Ya, mau yang mana? Ya, yang ditipu atau menipu? Gak mau dua-duanya, ya. فكل شيء يقع في هذا الوجود فقد سبقت به إرادة الله ومشيئته فلا يمكن أن يقع شيء في الوجود من خير أو شر أو حلم أو مر أو ذوات أو صفات أو أفعال أو طاعة أو معاصي أو إيمان أو كفر إلا وقد سبقت به إرادة الله فأراد الله وقوعه كونا وقدرا فوقع فلا يقع في الملك الله ما لا يريد لأنه لو وقع في الملك الله ما لا يريد لوصف الله بالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Semua yang terjadi di alam semesta ini itu didahului dengan keinginan Allah dan kehendaknya. Maka tidak mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini, baik itu baik atau buruk, manis atau pahit, dan sifat atau perbuatan, ketaatan atau maksiat, iman atau kufur, kecuali didahului dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkannya terjadi secara kauni dan qadari lalu terjadi. Tidak ada yang terjadi di kepemilikan Allah, di dalam kuasa Allah ini, apa yang tidak Allah kehendaki. Nah, kalau raja, kalau presiden kan banyak suatu terjadi yang tidak dikehendaki. Contohnya apa? Contohnya menterinya korupsi. Emang dia menginginkan kan? Tidak. Ya. Tapi di dalam kuasa Allah tidak ada suatu pun yang terjadi tanpa keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jika ada sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah tanpa keinginannya, maka Allah akan disifati lemah. Maksudnya Allah atas segala itu. Allah tidak mungkin lemah. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang martabat yang keempat yaitu al-khalqu wal ijad. Penciptaan dan pengadaan. Wa huwa al-iman bi anna kulla shay'in fi hadzal wujudi khalaqahu Allah ta'ala. bahwa beriman segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian firman Allah, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu mentakdirkannya atau memperhitungkannya dengan hitungan yang tepat. Fa khalaqa dawati was-sifat wal-af'al, maka Allah menciptakan zat, menciptakan sifat, menciptakan perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti barusan depan saya pegang-pegang kupiah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pegang leher, pegang hidung, sama, ya. Fa kullu syai'in fi hadzal wujudi makhluqun lillah taala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bukan? Apa yang bukan? Tidak ada. Ya. Hadza maratibul iman bil qadaril arba'ah. Ini merupakan tingkatan iman kepada qadar yang empat. Apa? Kita ulangi. Ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Singkatnya itu. Ya. Ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq wal ijaj. Khalq wal ijaj. Kitabah di mana? Lil mahfuz. Masyiah dan iradah. Ya. Kemudian khalq wal ijaj. Al-ilmu saja, ada yang lain. Al-ilmu, kemudian al-kitabah fil lauh mahfuz, masyiah wa iradah, kemudian al-khalq wal ijaz. Ya, ini empat tingkatan percaya kepada takdir, iman kepada takdir. Tidak boleh dibalik, karena itu urutan. Ilmu Allah yang kemudian menjadi masyiah dan iradah. Ya, ilmu Allah yang tertulis dalam mahfud kemudian menjadi masyiah dan iradahnya yang kemudian akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil ilmi, percaya kepada ilmu Allah. Al-iman bil kitabah, percaya kepada penulisan di Lauhil Mahfuz. Al-iman bil iradah masyiah, iman kepada keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil khalqi wal ijad, beriman kepada penciptaan dan pengadaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu al-iman bil qadari wala yatimma hatta yu'mina bil insanu bil wal 'abdu biha. Maka tidak sah iman kepada qadar dan tidak sempurna sampai seorang manusia dan hamba beriman kepada semuanya itu tadi. Ya. Wa khalafa bidzalika al-qadariyatu, dan hal itu kemudian diselisihi oleh sekte Qadariyah yang insyaallah akan kita lanjutkan Selasa yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang mau ditanya, follow. Ya. Kemarin ada viral tentang seseorang yang berkata bahwasanya dia mengatakan Ramadan tahun 1441 di dia ini tanggal 15 akan terjadi ini pas pembahasannya atau jadi menyikapi itu yang bicara dukun ya. Jadi kita sikapi apa? Sikapi dengan ketawa. Kenapa? Hak pelawak itu diketawakan. Kita ketawain dia. Dia pelawak itu, bukan dai. Hak dukun kita ingkari dan kita perangi. Subhanallah, sampai sekarang saya belum sempat untuk menulis bantahan lebih panjang lagi. Kemarin kan sudah sempat menulis sekali duduk itu 10 halaman ya. Kenapa? Karena saya mau mendengar itu, setiap mendengar saya emosi, enggak sempat nulis jadinya. Dan ketika tidak emosi, lagi banyak tamu, kemarin ada mertua datang ke rumah, baru pulang kemarin. Ya, saya sempat jadi supir AKAP ya. Antar kota provinsi, berangkat jam 3:30 sore, pulang 3:30 subuh. Enggak berhenti nyepir dari sini Cengkareng, Cengkareng balik ke sini. Dan tentu capek itu. Jadi mudah-mudahan lah sebelum, mudah-mudahan bisa saya tulis sebelum tanggal 17. Kalau tanggal 17 ini nunggu nanti akhir tahun lagi. Yang jelas bahwa itu dukun kalau bicara demikian. Kenapa? Tahu dari mana dukun? Dukun itu tidak perlu nunggu Ramadan. Ya. Kita pergi ke pasar banyak dukun. Ya Pak ya? Ya enggak? Itu tuh, naga-naga itu banyak kan sana. Yang keluar asap dari hidungnya. Dukun cuma. Allah. Ya. Hukum mengucapkan turut berduka cita pada orang meninggal itu apakah termasuk merayakan kematian? Kok? Kok merayakan kematian gimana sih? Atau itu apa? Meratapi kematian? Tidak juga. Merayakan tidak, meratapi tidak. Tapi justru apa? Justru itu namanya takziah di situ. Ya, takziah itu ikut mengungkapkan rasa sedih. Kalau meratap itu apa? Kita datang situ langsung, ya, kayak seperti apa? Seperti yang orang Syiah itu ya, sambil tepuk-tepuk ini, apalagi sambil pakai apa? Ya, harusnya pakai pedang saya ya. Biar cak langsung putuskan, kan berkurang orang-orang bodoh itu ya. Tidak langsung meratap itu, ya. Nah, itu batin aja sih. Itu enggak berhubungan dengan apa? Dengan ratapa, tidak berhubungan dengan merayakan, tidak. Itu mubazir aja. Ya. Wallahualam. Berarti kan kalau itu dijadikan duit berapa itu? Menikasikan duitnya kan bermanfaat. 50 kali aja 500 ribu. Kan seger itu ya. Oh. Ya, apa? Kalau yang al-khalqu ini apakah benar misalnya ketika masa depan itu tiga marotip yang awal itu sudah terjadi sedangkan marotip al-khalqu itu belum terjadi atau bagaimana yang akan datang, perbuatan yang akan datang yang akan kita lakukan atau ada yang lain atau sebenarnya itu salah dalam memikirkan pemikiran al-khalqu itu sebelum al-khalqu berarti belum terjadi ya, sebuah sesuatu sebelum al-khalqu belum terjadi ya. Karena apa itu kan tingkatan ilmu kitabah masyiah khalqu. Masyiah Allah kan nanti akan terbagi lagi. Ada qadari, ada dini. Yang qauni pasti terjadi, yang dini mungkin terjadi mungkin tidak. Makanya segala sesuatu sudah al khalqu yang belum terjadi. Seperti itu. Paham ya? Ya, Allah. Berarti masa depan itu termasuk kita di al-khalqu belum tercipta. Belum sampai al-khalqu, baru masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru masyiah, baru ilmu kita dan baru sampai masyiah. Ya. Allah. Ya. Nah, itu dulu kasihan. Soalnya kalau nanya banyak kan nih. Ustaz, mau nanya Kak. Tadi kan ada irodaya. Konsep dasarnya kalau irodah di dunia itu berarti dia berhubungan perintah dan larangan Allah. Apa? Kalau irodah di dunia syar'iyah itu berhubungan dengan perintah dan larangan Allah. Kalau kauni tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan Allah. Itu saja bedanya. Ringkas. Tumben cuma satu. Nah, udah jangan. Ya, Bapak. Ustaz ingin bertanya, kan yang menjadi salah satu masalah isu kontemporer ya di masa kini tentang kesehatan mental yang penyakit kesehatan mental dinamakan depresi itu. Bagaimana hukumnya dua macam perkataan depresi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kurang iman dan perkataan belum tentu depresi itu disebabkan karena kurang iman. Kok saya bingung ya? Ada yang bisa menerangkan lebih jelas nggak? Pertanyaannya bagaimana? Saya bingung dengan perkataan dua perkataan itu. Ah coba. Kan kata berangan ini kan banyak orang yang ketika dia itu depresi terus dibilang mungkin kamu kurang ngaji kali gitu. Nah, kan ada orang yang bisa kayak gitu. Jadi terus di sisi lain ada orang yang bilang bisa jadi orang depresi itu bukan gara-gara kurang ngaji gitu. Nah jadi kayak sesuatu hal yang bertolak belakang gitu. Sebenarnya antara ngaji dengan depresi apa hubungannya? Tadi coba Kang Seno pengen menjelaskan. Jadi mungkin ini, jadi kalau misalkan kan kadang-kadang sering kali kita saya membedakan antara yang hal duniawi dengan hal yang akhirat. Misalkan, oh saya ingin bunuh diri, tapi sebenarnya kan bunuh diri nggak boleh dalam Islam. Tapi sering kali kalau misalkan orang depresi itu dihubungkan dengan oh dia kurang iman. Gitu. Jadi kalau orang depresi sendiri kayak nggak ada hubungannya dengan iman. Depresi dengan iman apakah hubungannya? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Ada juga depresi karena gangguan fisik. Ya. Seperti apa? Seperti dia sarafnya terganggu. Karena benturan, karena apa? Bisa terjadi depresi, bisa. Ya. Jadi, apa kita tidak bisa mengeneralisir kalau bahasa kerennya nyakompet daunkeun ya antara orang depresi itu ya kadang-kadang ada orang memang kehilangan ingatan kemudian disebut depresi padahal dia kehilangan ingatan baik karena amnesia atau karena apapun yang itu. Jadi kembali kepada depresi, apakah berhubungan iman atau tidak? Wallahualam, kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak, itu harus melihat kasus per kasus. Mungkin begitu ya? Atau gimana? Tidak bisa digeneralisir. Jadi berarti melihatnya dari maksudnya dari kebutuhan dia dulu. Maksudnya kadang-kadang suka ada yang orang misalkan tiba-tiba jadi depresi karena kehidupannya yang berbeda-beda. Dikasih ujian terus sudah bersih dia dia menampilnya di dia apakah bilang kayak oh dia merasa kayak dirinya kayak udah melakukan banyak kesalahan akhirnya dia merasa jatuh. Enggak juga sih, orang banyak yang kaya kayanya segala macam punya tetap jadi depresi kan. Berapa banyak artis yang kaya itu malah bunuh diri? Kalau kita pikir itu kurang apa, mungkin juga kurang iman kalau bisa di situ. Ya, kenapa? Merasa apa yang dimilikinya tidak membuat dia bahagia. Banyak faktor ya depresi itu. Dan kita tidak bisa langsung memvonis itu karena kurang iman. Ya. Karena masalah kurang iman atau tidak, yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memvonis perkara yang gaib. Kecuali dengan perkara-perkara yang nyata. Karena depresi itu kan lebih kepada kejiwaan, ya seperti itu. Allah, ya. Kunci di sini tuh maksudnya sesuatu untuk membuka sesuatu atau gimana? Ya man, laki-laki itu gagah sampai kemudian ada kecoa terbang baru ketahuan aslinya. Itu cucumu dengan kalian besar siapa sih? Subhanallah, takut itu kepada Allah ya. Alasan aja geli. Apa enggak malu nanti kalau punya istri? Pas menunjuk. Baik. Maksud mafat miftah gaib ini diartikan bahwa itu yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci. Bukan untuk membuka, tapi Allah kunci. Sehingga tidak bisa ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang miftah dalam bahasa Arab itu pembuka. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia apa? Kunci untuk menutup. Ya kan? Kunci itu mulut menutup. Nah, maka di sini diartikan mafatihul ghaib adalah hal-hal gaib yang Allah kunci yang tidak Allah bagikan kepada orang lainnya. Allah. Siapa dulu ya? Ya. Lagi kenapa? Tadi tentang salah satu kunci itu kan turunnya hujan. Nah berarti kan mungkin ini teknologi untuk menurunkan hujan atau merekayasa akan hujan itu tidak mungkin terjadi, bagaimana? Bukan tidak mungkin, belum tentu. Kalau tidak mungkin itu berarti mustahil. Ini belum tentu. Contohnya, teknologi turunkan hujan. Teknologi hujan mah enggak turun, kan ada begitu. Ya, atau hujannya tidak selebat yang diinginkan. Kan sering juga kan perakiraan cuaca. Dukun bukan memprediksi, karena kalau sepertinya awan kan dengan apa? Dengan kecepatan angin sekian, dengan awan sekian biasanya turun hujan, begitu kan? Itu prediksi. Tapi ternyata apa? Ternyata 3 jam terakhir anginnya lebih kencang. Jadi awannya mempar ke tempat lain, hujan tempat lain, seperti itu. Nah, itu kan prediksi. Jadi sia-sia enggak kira riset yang lagi dilakukan tentang itu. Saya tidak bisa mengatakan sia-sia atau tidak, ya kita lihat. Tetap saja ada manfaatnya. Itu apa? Agar manusia waspada. Ya. Karena kan kita tidak tahu takdir. Kalau begitu sia-sia juga dong apanya? Kita memakai helm yang SMI. Ya kenapa? Ternyata pas tabrakan ketusuknya dada. Ya, kita tidak tahu takdir. Enggak sia-sia. Selama itu menjadikan manusia waspada dan menjadikan manusia lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Ya. Padahal kayak helanya. Itu belakang dulu. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menyikapi atau mengimani keempat tingkatan pada ini? Kan sudah disebutkan tadi cara mengimaninya. Kita beriman ini ada cara lain emangnya? Kan sudah disebutkan kita beriman bahwa terus saya nggak tahu lagi cara mengimaninya seperti apa lagi selain diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Jaji ini. Kalau saya menerangkan lebih lanjut dengan bahasa saya takut salah. Ya sesuai yang dibaca kita tadi aja cara mengimaninya seperti itu. Ya, Allah. Ya. Saya berkaitan dengan materi yang 2 minggu lalu tentang syafaat. 2 minggu lalu kok ya? Apakah benar syafaatul uzma itu syafaat yang umum itu untuk seluruh makhluk? Untuk orang kafir, orang mukmin, hewan, jin. Kayaknya tidak masuk pembahasan kemarin ya. Ya, jadi saya tidak akan menjawab. Ya, kalau tidak masuk pembahasan, tidak akan menjawab. Kenapa? Nanti melebar kemana-mana, gitu ya. Nanti nggak pasti kalau ada pembahasan sama mati ya, insya Allah. Allah. Ya, Rim. Kemarin itu ada pembicara dari psikiater, ustaz dari dokter gitu, bilang kalau misalkan yang depresi itu ada yang dari genetik kayak gitu, ustaz. Jadi jangan jangan dibawa agama dulu apa gitu katanya, tapi bawa dulu ke psikiater karena hal itu ada beberapa ini, bahkan ada dari genetik, harus kasih obat kayak gitu. Nah itu gimana, ustaz? Apa boleh disebutkan gitu, kalau misalkan depresi jangan digeneralisir, kamu harus ibadah atau apa, bawa ke psikiater dulu gitu, nggak boleh langsung dinasihati gitu. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar, ya. Kita berusaha sesuai kemampuan kita. Dan dibawa ke psikiater itu bukan bayar kan? Ya nggak. Kalau hanya punya duit gimana? Nah, itu, ya. Jadi saya tidak akan mengatakan itu salah 100%, enggak, benar 100% juga enggak. Ya. Dan juga saya punya teori sendiri orang depresi. Apa itu? Ah, enggak usah bicara di sini. Karena kita bukan bicara masalah depresi di sini, ya. Misalnya, ya, Lutfi. Enggak jadi nanya. Oh, udah. Ya udah belakangnya. Kalau disertai dengan ketakutan terhadap sesuatu yang gaib itu bisa syirik gitu. Kayak tong sompra di dia bisi jadi bisi kumah onam. Pak onam nak kemana aku mangkul? Ya pak yang kumah onam aja dari hari parah nama. Begitu. Ya itu bisa syirik itu. Mungkin awalnya baik agar orang menjaga perkataan. Tapi dengan apa bumbunya itu yang tidak boleh, ya. Bisiku si Emen gitu ya, pas tanyakan Emen gitu ya. Jangan. Ya, itu ya apa namanya? Kalau mau melarang, larang saja tanpa harus ada keyakinan yang lain. Lebih baik gini, tong sop lah dia bisa tampiling, lebih bagus itu. Ya. Allah. Ya, fix. Apa di sini penulis justru mengartikannya yang dia di atas dari segalanya, apa enggak jadikan sebagai apa? Lalu itu penafsiran Nabi itu kan ada hadisnya anta dhahir wa laisa fawqa syai. Ya beliau sesuai dengan hadis Nabi seperti itu penafsirkannya. Misalnya tidak dengan anak Ali. Nah itu pembahasan lain lagi. Ya jelas kan beliau Syaikh Al-Jaizrani menafsirkan sesuai penafsiran Nabi dalam hadis tersebut ya. Ketika kita disuruh untuk berbaring di sebelah kanan kita. Anta dhahiru falaysa fawqa syai wa anta batinu falaysa dunaka syai. Itu penafsiran Nabi, bukan misalnya beliau. Ya. Dan tentu penafsiran Nabi adalah yang paling selamat. Ya, tidak ada lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Saya juga hampir bertanya demikian. Tapi pas dikembalikan, oh ini Nabi, ini hadis. Ya begitu. Allah. Ada lagi? Potong? Ya. Cukup. Kalau mempercayai adanya mesin waktu itu termasuk korban Doraemon. Atau korban film Hollywood. Ya. Subhanallah. Ya. Jangan kalah dengan orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah Zuhair bin Abi Sulma pernah mengatakan, "Kullu man atin fat wa kullu fatin mat." Ya. Semua yang datang pasti akan berlalu dan semua yang berlalu pasti akan mati. Orang jahiliyah hanya mengatakan demikian. Kalau berlalu berarti tidak akan kembali. Kemudian kan apa namanya? Mesin waktu kembali ke masa yang telah lalu. Antum kembali masa lalu menikahi ibu antum sendiri. Itu satu hal yang tidak mungkin, ya. Kita percaya itu percaya kepada apa? Kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, berkuasa, bahwa takdir Allah itu bisa dirubah. Ini berhubungan dengan apa? Dengan khalqu wal ijad. Berhubungan dengan semua, mulai dari ilmu, mulai dari kepada kitabah, kepada masyiah, khalqu wal ijad. Sekarang kan kita bisa melarang Allah untuk tidak menciptakan yang kauni. Tadinya ke situ kan? Si A menikah dengan si B, dini atau syar'i? Dini syar'i atau kauni? Bisa syar'i kalau nikah beda agama. Tapi terjadinya adalah kauni. Nah, kemudian kita bisa menghalangi, ya, dengan mengirim terminator. Maka itu berarti kita menganggap diri kita lebih superior oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sepertinya hal yang remeh ya. Remeh. Apa fiksi ilmiah, padahal bukan ilmiah sama sekali, itu merusak akidah. Ya. Sama dengan jadi kalau percaya dengan adanya mesin waktu itu sama dengan percaya adanya edotensi. Paham kan kalau antum ya, anak milenial pasti paham itu. Gak paham, alhamdulillah gak paham. Jangan seperti saya jadi tahu. Percaya itu. Jadi percaya bahwasanya orang bisa pakai kaki buncit sehingga bisa kuliah di 5 tempat dalam satu waktu. Mustahil, ya. Emangnya amuba membelah diri. Jadi hati-hati ya. Banyak perkara-perkara yang sepertinya merupakan hiburan, tapi berpura-pura akidah. Termasuk Doraemon. Ini membuat orang jadi malas kan, berangan-angan, berangan-angan. Nauzubillah min dzalik ya. Ditambah lagi si Nobita gede-gede segitu terus. Tapi itu yang jadi masalah adalah masalah keyakinan-keyakinan, kucing dari masa depan lah segala macam. Dan lagi nanti kalau sudah ngaji masa masjid itu ya. Iya saya yakin bukan antum ya. Cuman ini apa namanya kita harus hati-hati bahwa hiburan itu ada yang mubah. Tapi kalau orang as-sabiquna bil khairat itu meninggalkan yang mubah karena takut menjadi syubhat. Meninggalkan sesuatu yang mubah ketika takut menjadi syubhat. Dan tentu pasti meninggalkan syubhat karena takut akan terjadi terjatuh kepada yang haram sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat dan selanjutnya tentu antum sudah pada hafal ya kecuali yang belum. Ya. Usul sunnah ini ada berapa karang pengarang Ustaz? Imam Mahmud juga punya. Banyak. Banyak. Ya. Itu juga seperti apa namanya? Seperti ya yang pakai sunnah-sunnah itu banyak ya termasuk diantaranya Imam Muzani. Ya syarh sunnah juga. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya akidah ini penting. Nah, kalau kita melihat, ya, ini menariknya Pak ya. Yang kita menarik, para ulama ketika menulis kitab akidah ringkas, tipis. Ini kan sudah nasyarah. Kalau tanpa syarah lebih tipis lagi. Kenapa? Tapi ketika menulis fikih, subhanallah, panjang, lebar, dalam, liar macamnya. Kenapa? Karena akidah itu ringkas. Akidah itu mudah dipahami. Akidah itu tidak membuat pusing. Yang mau putusnya adalah apa? Syubhat, takwilat, dan segala hal-hal yang dimasukkan dalam akidah masuk filsafat. Akidah sendiri ringkas. Ya. Pernah gak antum melihat kitab akidah yang sama tebalnya, jangan akan lebih tebal, sama tebalnya dengan kitab lugoh, jangan akan fikih, lugoh saja. Pernahkah antum melihat kitab akidah yang bahasanya semumet nahwu? Tidak pernah, ya, apalagi semumet arut wal qawfiyah atau semumet naqad adabi, kritik sastra. Antum atau enggak kritik seperti apa? Nah, kalau sampai saya kritik Al Azhar itu, jadi disuruh menghafal 100 bait syair. Nanti ketika ujian, keluarkan 5 bait tengah-tengah entah dari mana. Nanti dikeluarkan, suruh dilanjutkan, setelah itu disuruh untuk apa namanya? Meneliti satu persatu dan mensyarah terus dikritik isinya benar atau tidak. Mudah, alhamdulillah soalnya mudah, jawabannya susah. Tapi kitab akidah tidak. Berbeda ketika kita belajar akidah Ahlul Kalam. Premis-premis ya, mukaddimah. Kalau begini, ya begini. Wah, susah. Ya. Tapi kita akidah sunnah cuma tinggal dihafal. Pahami, hafalkan. Selesai. Ya. Dan memahaminya pun tidak sulit. Seperti apa? Al-zahir artinya apa? Laisa fauqa kasyai. Selesai kan? Tidak perlu zahir ini artinya adalah definisinya. Enggak perlu. Kenapa? Sudah tafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akidah itu sering disebut sebagai as-sunnah. Kenapa? Karena harus dengan dalil, tidak boleh dengan kontemplasi. Tidak boleh dengan pemahaman masing-masing. Begitu. Ya. Tapi banyak orang kemudian bosan belajar akidah. Eh tadi ya. Tapi ketika berhadapan dengan masalah akidah, tiba-tiba ada yang jadi Murji'ah, tiba-tiba ada yang menjadi Khawarij, tiba-tiba ada yang menjadi Mufawwid, Subhanallah. Kenapa? Karena bosan belajar akidah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam belajar akidah sehingga kita tidak cepat kagum kepada seorang dai yang kelihatan ya apa namanya memperjuangkan umat tapi akidahnya buruk. Apalagi kepada dai yang akidahnya buruk yang kemudian na'udzubillah min dzalik mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai anak yang gembel. Halal darahnya itu. Tidak perlu minta tobatnya. Tapi sayangnya ini bukan negeri yang menerapkan syariah. Ya. Orang seperti itu makin banyak. Kenapa? Karena yang ngaji pun bosan ngaji akidah. Ya. Lebih suka dengan perbantah-bantahan masalah fikih, bahkan masalah fikih dimasukkan ke manhaj. Tapi masalah akidah sendiri tidak paham. Kenapa? Iya, talbis iblis. Jadi kalau semakin banyak orang itu kita jangan enggak usah lihat orang lain, lihat di cermin. Apa sudah kita lakukan untuk menjaga akidah ini? Satu sisi itu. Di sisi yang lain, para ulama pernah mengatakan, ketika malam sudah semakin gelap, maka berbahagialah. Kenapa? Karena fajar akan menyingsing. Pertanyaannya, apakah ketika fajar menyingsing kita termasuk yang qiyamul lail atau kita termasuk orang yang ngorok? Bisa dipahami seperti itu. Ya. Kalau orang yang ngorok berarti kita hanya sebagai objek penderita, kalau qiyamul lail berarti kita objek pelaku. Sebagai fa'il atau kita mesti maf'ul. Ya, atau hanya sebagai apa? Sebagai masdar, jadi penonton aja. Ya, kita mau jadi yang mana? Umat Islam tidak boleh jadi orang biasa-biasa saja, tapi fastabiqul khairat. Itu harus diingat, ya. Jangan kita yang penting saya tidak. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Peringatkan kerabat dekat. Tidak boleh ingin masuk surga sendirian dan juga tidak boleh hanya ingin jadi orang biasa-biasa saja. Ya. Sebagaimana kita sudah keterangkan kemarin kan dalam kitab ini bahwa manusia orang beriman terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, paling tinggi adalah as-sabiquna al-khairat bi anfusihim. Ya, atau sabiqul khairat. Yang kedua, al-muqtasid. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Zalimul nafsi, paling banyak, mayoritas. Bahkan hampir-hampir menjadi kafir. Hampir-hampir jadi musyrik. Ya. Kenapa? Karena zalim itu kita laksanakan zulmat zalim akbar. Tapi kalau terus-terusan jadi zalim akbar, maka minimal kalau mengejar yang sabiqul khairat itu susah karena itu derajatnya para nabi, siddiq, syuhada dan solehin. Maka jangan sampai kita lepas dari muqtasid. Ya. Biar apa? Hisaban yasira. Biar hisabnya mudah. Tahallul qatila billah. Mungkin itu saja. Ya. Kenapa? Boleh nanya lagi, Ustaz? Banyak tidak? Satu pertanyaan. Bagaimana menjawab kerancuan pemikiran tentang bahwa kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang bebas dari ilmu kalam sekarang itu dipalsukan? Yang nuduh bawakan buktinya, mana aslinya, kan gitu. Kalau mengatakan dipasukan, mana aslinya? Enggak ada berarti omong kosong. Ya? Tunjukkan manuskripnya, mana aslinya? Itu pertama. Yang kedua, ini kok berbeda dengan ini? Tanya, ambil dari manuskrip mana? Kenapa? Karena seperti ini kan lihat ada makhdhabnya. Mana ini ya? Oh bukan yang lupa mengenai ini. Kita satu lagi. Ambil dari makhtutot mana? Kenapa? Dan lihat diambil dari makhtutot tahun berapa? Ya? Kenapa? Karena semakin tua umur makhtutot maka dia semakin asli. Nah kita contohnya ngambil dari makhtutot yang ditulis tahun 425 Hijriah. Ya orang mengatakan palsu. Ini saya punya makhtutotnya. Lihat tahun 625 Hijriah. Berbeda 200 tahun. Berarti yang diambil yang mana? 125. Berarti dia palsu. Saya bukan palsu, banyak salah. Ya, seperti itu. Karena orang zaman dulu dia tidak pernah masukkan, ya, masukkan hadis paling ya, tapi masukkan kitab tidak. Kenapa? Enggak keren masukkan kitab itu, hadis langsung. Foto kafir ya, bukan. Alhamdulillah mencari. Baik, jadi seperti itu ya. Suruh nih, mana aslinya? Kalau menurut bukai saya begini. Oh, menurut ustaz saya antum terganggu kejiwaannya. Mari ke psikiater ya. Baik, ikhwanillah, sampai sini untuk malam hari ini. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua dan menjadikan kita beramal dengan akidah yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.